Menjawab pertanyaan tadi terkait dengan jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok, terkadang mereka meyakini suatu kepemimpinan dalam sebuah kelompok yang pimpinan tersebut ditaati, ya, dalam berbagai kebijakannya termasuk dalam bab ibadah. Sebagiannya berusaha mencari pembenaran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keamiran dalam safar, kepemimpinan dalam safar. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, "Idza kuntum salatatan falyu'ammir apa? Falyu'ammiru ahadan minkum," atau yang semakna dengan itu, saya kurang hafal hadisnya, enggak lupa. "Bila kalian tiga orang hendaknya menjadikan salah satu di antara kalian sebagai amirnya." Hadis ini hadis yang sahih, tapi ini berlaku pada perkara tersebut saja, kepemimpinan atau keamiran dalam safar. Kita bepergian satu mobil, ya, siapa yang memimpin ini perjalanan kita. Nanti di tengah perjalanan mau ini mau itu yang memutuskan dia, ya. Walaupun mendengar pula dari usulan-usulan yang lain, tapi yang memutuskan dia, itulah amir safar. Nah, itu berlaku pada urusan safar, tidak kemudian diperluas sehingga diberlakukan pada suatu kelompok, kelompok tertentu, jamaah tertentu memilih seorang amir di antara mereka yang akhirnya memutuskan perkara-perkara mereka, ditaati sampai dalam urusan agama. Nah, ini tidak benar. Lebih-lebih lagi bila kita kaitkan tadi dengan masalah puasa, ketika kelompok tersebut menetapkan apa awal puasa atau akhir puasa, maka harus ditaati karena dia pimpinan kita dalam kelompok itu. Nah, ini enggak benar. Ini tidak benar. Kenapa? Karena tadi telah kita sebutkan bahwa kita singgung, ya, bahwa penentuan awal puasa dengan tiga cara yang ada itu melalui penguasa. Misalnya ada yang, oh, saya melihat, tidak bisa kemudian dia perorangan mengumumkan sendiri press release, saya telah melihat hilal di daerah ini dan itu, ayo kita puasa, ikut saya. Ya, enggak benar, ya. Nanti teman yang lain mengatakan, oh, saya enggak percaya sama kamu, saya tidak lihat, kami siap bersumpah, kami tidak lihat, ayo ikut saya. Ya, kacau akhirnya kalau seperti itu, ya. Jadi yang melihat hilal, dia harus menyampaikannya kepada penguasa, dan merekalah yang menentukan nanti dengan berbagai pertimbangan secara syar'i mestinya, kemudian mereka menetapkan. Nah, ketetapan itulah yang kemudian menjadi penentu awal puasa. Semuanya mengikutinya. Dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Tara an-nasu al-hilal, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu." Ya, fa amara an-nasa bisiyamihi. Saya ketika itu melihat orang-orang itu pada melihat-lihat hilal. Fulan melihat, fulan melihat, fulan melihat, pada melihat, nunggu-nunggu kelihatan apa enggak. Nah, yang melihat adalah ketika itu Ibnu Umar. Beliau melihat. Maka beliau mengatakan, "Saya kabarkan kepada Rasulullah." Kemudian beliau yang menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Jadi prosedurnya seperti itu di zaman Nabi. Walaupun Ibnu Umar seorang sahabat besar, tidak kemudian Ibnu Umar melihat tanpa memberitahu Nabi, beliau sudah ngomong, saya sudah melihat, eh besok puasa. Tidak, Ibnu Umar tahu diri dan tahu hukum, ya. Saya enggak boleh sembarangan ngomong begitu. Ini harus saya beritakan kepada Rasulullah, beliaulah yang nanti memutuskan diterima apa tidak persaksian saya. Kalau diterima maka berlakulah hukum puasa. Seperti itu mestinya. Ya. Bukan masing-masing menentukan mulainya kapan, selesainya kapan, tidak. Baik perorangan maupun kelompok.